إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Pada malam Kamis kali ini, yaitu Rabu malam Kamis yang bertepatan dengan malam yang ke-26 dari bulan Sya'ban tahun 1434 Hijriyah, dari sini, dari mengetahui tanggal bulan ini, tentunya kita sudah di ambang pintu memasuki bulan Ramadan. Yang salah satu sikap menteladani salafus saleh adalah mempersediakan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Perkara yang paling terbaik sebagai perbekalan untuk seseorang menyambut bulan Ramadan yang itu merupakan jejak salafun saleh adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa khairuz zadit taqwa wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa, maka berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah at-taqwa. Sebagaimana di dalam jadwal kajian intensif menyambut bulan Ramadan untuk malam hari ini adalah tafsir ayat kusiyam, tentunya sangat sulit untuk kita mentafsir keseluruhan daripada ayat-ayat siyam yang ada dalam surat Al-Baqarah. Namun kita memilih satu ayat daripada ayat-ayat siyam yang ada dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang pertama, ayat yang ke-183 daripada surat Al-Baqarah, yang keterkaitannya adalah, penekanannya adalah at-taqwa di sini. Hubungan takwa dengan as-siyam ataupun hubungan puasa dengan ketakwaan. Dan tafsir yang kita pilih sumbernya adalah tafsir As-Sa'di, Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Harapannya kita bisa memetik beberapa faedah dari ayat 183 dari surat Al-Baqarah ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Langsung kita membaca tafsir ayat ini. Yang sebelumnya kita baca dulu ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, para sahabat ketika melewati ataupun mendengar ayat yang bermula dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mereka pasang betul telinga mereka. Mereka pasang betul telinga mereka karena mesti yang akan disebutkan di ayat tersebut adalah perkara-perkara keimanan yang jika seseorang menerapkannya akan bertambah keimanan pada dirinya, dan jika seseorang melalaikannya akan menurun pula nilai keimanan pada dirinya. Karena keyakinan ahli sunnah wal jamaah adalah al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bitta'a wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bertambah dan merusut, bertambah dengan ketaatan dan akan merusut dengan kemaksiatan. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa tersebut telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sekilas dari ayat ini tentang ketakwaan adalah dari kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, menunjukkan bahwasanya salah satu fungsi daripada asyam adalah bertakwa, untuk mendatangkan ketakwaan sebagaimana bahwasanya dengan berpuasa akan mendidik seseorang untuk menjadi orang yang bertakwa. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, mentafsirkan ayat ini, yukhbiru ta'ala bima manna bihi ala ibadihi bi annahu farada alaihim siyam kama faradahu alal umami as-sabiqah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dengan sesuatu yang itu merupakan karunia Allah terhadap hamba-hambanya. Artinya dari perkataan Syekh Sa'di ini menunjukkan bahwasanya diwajibnya puasa ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan. Kalau itu kenikmatan, apa kewajiban bagi kita? Bersyukur. Mensyukuri kenikmatan ini. Jadi jangan sampai ada dari kita merasa aduh puasa datang lagi, terbeban dengan kenikmatan puasa tersebut. Tidak. Hendaknya dia bergembira, bersyukur adanya puasa tersebut. Karena itu adalah minnah, merupakan karunia, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada hamba-Nya. bentuk kenikmatannya dengan puasa tersebut. Dia akan menjadi orang yang bertakwa dengan puasa tersebut. Dosa-dosa akan terampuni dengan puasa tersebut. Dia akan dilindungi dari api neraka dengan puasa tersebut. Dia akan terlatih untuk menjadi orang yang bersabar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan dengan sesuatu yang itu merupakan karunia Allah terhadap hamba-hambanya, bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka berpuasa sebagaimana puasa tersebut telah Allah fardukan, wajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Berarti bukan hanya kepada kita saja puasa tersebut diwajibkan, umat sebelumnya juga diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan diriwayatkan mereka lebih berat puasanya dari kita, lebih berat puasanya dari kita, sehingga para sahabat di awal-awal diwajibkannya juga mengalami hal yang serupa, berat cara berpuasa. Contohnya, jika seseorang sudah datang waktu iftar dengan tenggelamnya matahari, kemudian dia belum makan, belum berbuka, tertidur, masuk isya, bangun, tidak boleh lagi makan, harus melanjutkan puasa untuk berikutnya, harus melanjutkan puasa berikutnya. Nah, ini awal-awal diwajibkannya berpuasa kepada para sahabat yang karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hal tersebut dimansuhkan. Qul wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad aw khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makan dan minumnya bebas, walaupun sudah tertidur, walaupun sudah masuk isya, sampai nampak waktu fajar, benang putih dari benang hitam daripada waktu fajar. Kenapa kok di sini kita dibanding-bandingkannya dengan ahlu kitab berpuasanya? Jadi perintah kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa, karena berpuasa tersebut juga telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian sebagai bentuk tasliyah, yaitu pelipur lara, penghibur kepada kita. Mungkin ada rasa terbebani dengan puasa, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur bahwasanya kewajiban berpuasa ini bukan hanya kepada kalian, umat sebelum kalian juga merasakannya, mengalaminya. Jadi ketika seseorang ditimpa musibah, misalnya ada musibah, kemudian diingatkan dengan yang sebelum-sebelumnya, orang yang lebih parah musibahnya, itu akan lebih ringan bebannya akan dia hadapi. Demikian juga kaitannya dengan kenapa kok diberitakan tentang puasa yang sebelumnya, supaya umat ini merasa bahwasannya bukan hanya mereka saja yang terbebani dengan puasa, umat sebelumnya juga mengalami demikian. Ini yang pertama faedahnya. Faedah yang kedua, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan kepada umat ini. Coba misalnya keutamaan puasa ini, kenikmatan puasa ini hanya diberikan kepada umat sebelumnya, umat ini tidak ada. Ya berarti ada yang kurang bagi umat ini daripada ibadah yang mulia. Namun ketika umat ini juga Allah fardukan kepada mereka puasa, menunjukkan bahwasanya amalan-amalan yang ada di umat sebelumnya juga berlaku bagi umat ini, supaya kesempurnaan mereka lebih dari umat-umat sebelumnya. Keutamaan yang ada pada umat sebelumnya dimiliki oleh umat ini. li'annahu minas sara'i wal awamir allati hiya maslahatun lil khalqi fi kulli zaman. Karena puasa ini merupakan syariat dan perintah yang terkandung di dalamnya kemaslahatan bagi makhluk, bagi manusia di setiap zaman. Di setiap zaman. Ini maslahat daripada puasa ini. Kenapa kok diperintahkan kepada umat ini? Sebagaimana diperintahkan kepada umat sebelumnya? Karena maslahat yang ada di dalam puasa ini itu berlaku bagi semua zaman, di setiap zaman. Maslahat-maslahat puasa ini banyak sekali. Faedah daripada berpuasa ini banyak sekali, dan yang paling penting adalah faedah yang berkaitan dengan akhirat. Nah, puasa itu dunnah, perisai, tameng yang bisa melindungi seorang hamba dari api neraka. Ini adalah faedah daripada faedah-faedah berpuasa. Kata Syekh Sa'di rahimahullah melanjutkan tafsir beliau, wa fihi tansyiyatun li hadhil ummah. Di dalam ayat ini terkandung motivasi bagi umat ini. Motivasi, tansyid, penyemangat untuk umat ini melakukan puasa. Dari mana? Bi'annahu yanbagi lakum antunafisu ghairakum fi takmili al-a'mal. Sepatutnya bagi kalian, untuk kalian mengalahkan, untuk kalian menang, untuk bisa mengalahkan selain daripada kalian di dalam penyempurnaan amalan. Jadi kalau umat sebelumnya mereka melakukan puasa, di mana puasa salah satu amalan kesempurnaan, maka hendaknya kalian jangan kalah. Kalian harus menang. Kalian harus menang. Kalian kalahkan mereka di dalam mendapatkan kesempurnaan amalan-amalan ini. Wal musara'ati ila salihil khisal. Untuk kalian berlomba-lomba mendapatkan perkara yang baik, yang saleh. Wa annahu laisa minal umuri tsaqilah, dan puasa ini bukan suatu yang berat. Bukan suatu yang berat. Nah, ini ada dua faedah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa ini kepada umat ini, kemudian dibandingkan dengan puasa ini diperintahkan kepada umat sebelumnya? Karena dua faedah ini. Pertama, karena puasa itu adalah suatu penyempurnaan amal yang hendaknya kalian jangan terlewatkan bagi kalian, supaya kalian lebih sempurna. Yang kedua, dikarenakan sebagai tasliyah tadi, bahwasanya puasa itu bukan suatu yang berat. Buktinya Allah Subhanahu wa taala pun telah mewajibkan puasa ini kepada umat sebelum kalian. Wa annahu laisa minal umuri tsaqilati allati ihtasaitum biha. Bahwasanya puasa ini bukan perkara yang berat, yang khusus kalian saja yang mengalaminya, namun juga umat sebelum kalian juga pun melaksanakannya, diwajibkan atas mereka. Summa dzakar ta'ala hikmatahu fi masru'iyati siyam. Masuk ke dalam poin yang inti pembahasan kita pada malam ini tentang la'allakum tattaqun ini. Kemudian di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hikmah disyariatkannya berpuasa. Apa hikmah disyariatkannya berpuasa? Faqala la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Fa inna siyama min akbari asbabit taqwa. Karena puasa merupakan faktor yang paling kuat untuk mendatangkan ketakwaan. Karena isi daripada puasa itu sendiri adalah perkara-perkara ketakwaan. Man lam yada qaulazzur wa amala bihi falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Seseorang yang tidak meninggalkan ucapan palsu dan beramal dengan amalan palsu, Allah tidak butuh kepada puasa dengan tidak meninggalkan makan dan minumnya dan syahwatnya. Menunjukkan bahwasanya di dalam puasa itu adalah terkandung perkara-perkara ketakwaan. Sebab untuk seseorang melakukan ketakwaan, karena dia tahu kalau dia melakukan perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang mungkar, maka nanti khawatir puasanya tidak sah ataupun tidak mendapat pahala. Maka tentunya dia di saat berpuasa berusaha untuk semaksimal mungkin dia bertakwa. Lianna fihi imtisalu amrillahi wajtinabu nahyihi. Di dalam berpuasa tersebut terkandung pelaksanaan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pelaksanaan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meninggalkan makan dan minum dan pelampisan syahwatnya dengan jima dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini adalah larangan-larangan yang didapatkan di dalam puasa, yang dengan seseorang melanggarnya akan membatalkan puasanya. Makan di siang hari ya batal puasanya, jika dengan sengaja minum di siang hari ataupun bersetubuh berhubungan dengan keluarganya di siang hari akan membatalkan puasanya. Fa mimma istamala alaihi minat taqwa, maka dari kandungan ketakwaan yang terdapat di dalam ayat ini, pertama kata beliau, an-nasaim yatruk ma haramallahu alaihi minal akli wasyarabi wal jima'i wa nahwiha allati tamilu ilaiha nafsuhu mutaqarriban bidzalika ilallah rajian bitarqiha thawabahu fahada minat taqwa. Bahwasanya orang yang berpuasa meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan atasnya saat berpuasa. Saat dia berpuasa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk seseorang meninggalkan perkara-perkara tersebut yang Allah haramkan melakukannya, berupa makan, minum, jima dan yang semisal dengannya. Yang semisal dengannya seperti tadi, qauluzzur, berkata bohong, beramal dengan amalan bohong, demikian juga mencaci maki, mencerca orang lain, karena ini adalah perkara-perkara yang merusak puasa. Sebagaimana walaupun tidak sampai membatalkannya ya, walaupun tidak sampai membatalkannya, namun akan merusak nilai daripada nilai puasa seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Hurairah, wasiyamu junnatun wa idza kana yauma saumi ahadikum fala yarfus wala yashab. Puasa itu adalah sebagai jun, sebagai tameng. Maka jika seseorang berada di hari dia berpuasa, jangan dia yarfus, berkata kotor, berkata jorok, wala yashab, jangan mencaci maki. Bukan berarti di selain daripada hari puasanya boleh, tetap tidak boleh yarfus, yashab, berkata kotor, berkata jorok, berteriak-teriak yang tidak ada manfaatnya. Namun lebih buruk lagi jika perbuatan-perbuatan tersebut dia lakukan di saat dia berpuasa. Di saat dia berpuasa lebih buruk lagi. Nah, ini adalah perkara-perkara yang Allah haramkan di saat dia berpuasa. Makan dan minum dan bersetubuh, hukum asalnya ketika tidak berpuasa itu adalah mubah. Namun di saat berpuasa tentunya perkara-perkara ini Allah Subhanahu wa taala ingin menguji hamba-hambanya dengan perkara-perkara yang mubah di luar dia berpuasa untuk diharamkan di saat dia berpuasa. Yang mana allati tamilu ilaiha nafsuhu, yang mana perkara-perkara tersebut nafsunya tergoda dengannya, nafsunya condrong menginginkannya, makan dan minum. Contohnya kita ketika puasa sunnah terkadang mendapat aroma masakan, ada keinginan untuk membatalkan puasa, melihat minuman yang segar, ada keinginan untuk membatalkan puasa dan melakukan hal tersebut, atau demikian juga berkaitan dengan syahwat. Namun di dalam saat berpuasa Allah Subhanahu wa taala haramkan perkara-perkara tersebut untuk menguji hamba-hambanya dengan perkara-perkara tersebut. Mutaqarriban bidzalika ila Allah, dalam rangka dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, rajian bitarkiha tawabahu, dengan dia mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggalkan perkara-perkara tersebut. Fahada minat taqwa, ini adalah termasuk daripada takwa sebagaimana yang didefinisikan oleh seorang tabi'in bahwasanya at-taqwa anta'mal bi ta'atillahi ala nurin minallahi rajian sawaballahi wa an tatruka ma'asiyallahi ala nurin minallahi khaufan min iqabillahi au kama qol, bahwasanya takwa itu adalah dengan seseorang melakukan ketaatan di atas nur minallah, di atas bimbingan cahaya Allah, syariat Allah, karena mengharapkan pahala Allah, dan dia meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan ala nurin minallah, di atas bimbingan cahaya Allah, syariat Allah, dengan khawatir dari iqab ataupun siksaan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu unsur ketakwaan yang terdapat di dalam puasa adalah dia meninggalkan apa yang Allah haramkan saat dia berpuasa, makan dan minum dan jima yang itu menggoda nafsunya dalam rangka bertakarruf kepada Allah serta mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, daripada perkara-perkara ketakwaan yang terkandung di dalam puasa, annasaim yudarribu nafsahu ala muraqabatillahi ta'ala fayatruku ma tahwa nafsuhu ma qudratihi alaihi li ilmihi bitila'illahi alaihi. Orang yang berpuasa dia melatih dirinya yudarribu nafsahu, melatih dirinya untuk muraqabatillah, merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia meninggalkan perkara yang diinginkan oleh hawa nafsunya, padahal dia mampu untuk melakukannya dalam keadaan sendiri. Seorang ada makanan di rumah, tidak ada yang melihatnya, dia mampu untuk melakukannya, namun dia merasa ada yang yuraqibnya. Dan ini akan mendidik seseorang bertakwa. Misalnya di luar puasa, ada suatu perkara yang jika dia mampu melakukannya dan dia melaksanakannya mampu, namun dia tahu ada yang memantau dirinya. Walaupun orang tidak melihatnya, namun Allah Subhanahu wa taala akan melihatnya. Dan ini terkandung di dalam amalan puasa. Amalan puasa. Karena tahu dia, Allah Subhanahu wa taala memperhatikannya, mengetahui dirinya. Dan ini kaitannya dengan amalan hati. Wa minha an-nasyam yudayyiqu majari as-syaitan. Salah satu daripada unsur ketakwaan yang terdapat di dalam berpuasa, seseorang berpuasa akan menyempitkan aliran syaitan dalam dirinya. Akan menyempitkan gerak-gerik syaitan, gerak langkah syaitan yang ada pada dirinya. Inna karena syaitan ya jerimin ibni Adam majaro Adam. Syaitan pada diri ibni Adam itu mengikuti aliran darah, mengikuti aliran darah. Pabisiyam ya da'ufu nufuduhu. Maka ketika seseorang berpuasa, di saat seseorang berpuasa akan melemah tekanan darah sehingga watakin luminhu al-ma'asi, sehingga berkuranglah kemaksiatan darinya karena gerak-gerik syaitan tadi menjadi menyempit. Dan ini sebagaimana di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dari beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terutama bulan Ramadan, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ghuliqa abwaabu anna an-niran wa sufidatish syayatin." Jika datang Ramadan, futihat abwaabul jannah, akan dibuka pintu-pintu surga dan akan ditutup pintu-pintu neraka, masuk fitat di syayatin, dan setan-setan dibelenggu, dibelenggu. Dan bagaimana yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah tadi, bahwasannya dengan seseorang berpuasa maka aliran darah yang ada pada dirinya menjadi lemah, sehingga syaitan pun akan melemah, akan melemah gerak-geriknya di dalam diri seseorang. Sebagaimana dalam hadis, kalau syaitan itu berada pada Bani Adam mengikuti aliran darah, ya jari majari Adam, mengikuti saluran darah. Barakallahu fikum. Ini faedah daripada berpuasa yang darinya akan mendatangkan unsur ketakwaan. Mungkin tertimbul terkadang pertanyaan seseorang, ini orang ini sudah berpuasa tapi kemaksiatannya tetap lancar, kebohongannya pun tetap lancar. Nah, ini kita katakan sudah tabiatnya, karena dia sudah membiasakan diri dalam kehidupan sehari-harinya dengan perkataan bohong, perkataan dusta, sehingga perbuatan tersebut menjadi tabiat dan karakternya. Dan ini sebagaimana di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum al-kadzib, waspadailah kalian daripada dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan itu akan menggiring seseorang melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Wal fujur yahdi ila annar. Wala yazalu ar-rajulu yakdhib wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Seseorang senantiasa dusta dan menekuni kedustaan hingga ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Karena dia terbiasa dengan berdusta, akhirnya sudah menjadi karakternya. Bisa karena biasa tadi. Akhirnya sudah tanpa terasa dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat buruk tersebut karena sudah menjadi karakternya yang diawali dari kebiasaan dirinya menekuni perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, maka ini salah satu faktor ketika kita melihat di bulan puasa ada orang yang melakukan puasa namun kemungkaran dan kejelekannya tetap ada pada dirinya walaupun mungkin berkurang. Atau faktor yang kedua adalah puasa yang dia lakukan tersebut tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat, tidak mendatangkan ketakwaan. Karena tidak memenuhi syarat tadi tidak mendatangkan ketakwaan. Sebagaimana salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat akan mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dia tetap salat rajin, namun kok keji dan mungkarnya masih juga tetap. Ini tentunya yang dipertanyakan tentang salat orang tadi, apakah salatnya tersebut sudah memenuhi syaratnya ikhlas, mutaba'ah yang diterima dengannya amalan seseorang, dan demikian juga puasanya tersebut apakah hanya yang nampak bagi manusia saja yang dia lakukan berpuasa namun secara lahir secara batinnya dia tidak berpuasa sebenarnya, sehingga puasanya tersebut tidak menjadi perkara yang mendatangkan ketakwaan pada dirinya. Fungsi puasa berkaitan dengan ketakwaan yang keempat, kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa minha anna sha'im fil ghalib taksuru ta'atuhu wa ta'atu min khisali taqwa. Biasanya orang yang berpuasa itu ketaatannya lebih dominan, lebih banyak. Ya karena tadi Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam beberapa hadis, hadis Abi Umamah dan yang lainnya, bahwasannya idza jaa Ramadan putih hati abwaabul jannah, jika datang Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Ketaatannya itu lebih dominan. Pintu surga terbuka. Dan taat merupakan perkara ketakwaan. Ketaatan merupakan perkara ketakwaan, dan ini sudah ma'ruf dan masyhur. Kita saksikan dan kita rasakan di bulan puasa kita lebih tergerak untuk melakukan ketaatan. Yang biasanya tidak mau sholat duha, biasanya dengan berpuasa dia di waktu berpuasa di bulan Ramadan melaksanakan sholat duha. Yang biasanya malas untuk berinfak, di bulan puasa dia tergerak untuk berinfak, dan seterusnya. Wa minha anal ghani idza dzaqa alamal ju' au jabalahu dzalik muwasatal fuqara al mu'ad al ma'dumin wa hadha min kisalit taqwa al mu'dimin. Orang yang kaya di saat berpuasa dia merasa tentang beratnya lapar. Rasa lapar itu akan dia akan merasakannya. Orang yang kaya ketika dia berpuasa dia akan merasakan tentang penderitaan lapar. Maka di saat dia merasakan penderitaan lapar ini tentunya akan melahirkan rasa kasihan terhadap orang-orang fakir, orang-orang yang tidak punya, dan ini salah satu bentuk ketakwaan. Dan itu mestinya untuk seseorang di saat dia berpuasa sekalian untuk merasakan tentang aisnya rasa lapar tersebut, sehingga timbul rasa prihatin dan rasa kasihan terhadap terhadap orang-orang yang tidak punya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Paling dermanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, hina yalqahu al-Jibril, ketika Jibril menemuinya. Nah, ini merupakan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, adanya banyak bersedekah. Tapi ini beberapa khisal taqwa yang di bulan Ramadan, di saat seseorang berpuasa, itu lebih dominan yang dengannya dia itu bertakwa. Maka bisa kita katakan bahwasanya puasa itu sumbernya adalah dari orang yang bertakwa. Karena yang mau melaksanakan puasanya adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian puasa itu dengan ketakwaan. Artinya melaksanakan amalan-amalan puasa itu adalah dengan seseorang punya rasa takwa, sehingga dia bisa meninggalkan perkataan zur, kan dusta. Dan puasa adalah untuk takwa. Untuk takwa sebagaimana di dalam ayat ini, la'allakum tattaqun, dengan kalian berpuasa tersebut sehingga kalian bertakwa. Barakallahu fikum. Dengan ini kita cukup sampai di sini. Kita segala kurang lebihnya kita mohon maaf, dan kita cukup sampai di sini. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma